Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma zalna fi dars at-tafsir al-muyassar wa wasalna ila ayah Tsaniyah wa Tsamanin. Kita sampai pada ayat yang ke-82. Insyaallah sanaqra al-ayah ba'da. Kita masuk pada pembahasan tafsir al-Muyassar pada ayat yang ke-83. Qala Allahu 'azza wa jalla wa idh akhadhna mithaqa bani Israil alla ta'budu illallah wa bil walidayni ihsana وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. قال المفسر رحمه الله تعالى واذكروا dan ingatlah, masih di dalam pembicaraan tentang Bani Israel, ayat-ayat yang turun terkait dengan mereka, orang-orang Yahudi, mengingatkan mereka akan perbuatan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Wadhkuru, dan ingatlah ya Bani Israel, wahai keturunan Israel. Israel keturunan Yakub. Ingatlah wahai keturunan Yakub, hina akhadna alaikum ahdan muakkada, ketika kami mengambil dari kalian ahdan muakkada, perjanjian yang dikuatkan, perjanjian yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala bi an ta'budullaha wahdahu la syarika lah. Apa isi perjanjian tersebut? La ta'buduna illallah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ta'buduna illallah. Kalian tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Tidak boleh beribadah, ini merupakan berita berupa penafian, peniadaan. Tidak boleh bagi kalian untuk beribadah kecuali Allah, yang mengandung makna al-insya, mengandung makna al-talab, permintaan, tuntutan. Yakni apa? Bi an ta'budullaha wahdahu la syarika, yaitu hendaklah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian tersebut yang pertama adalah ini. Allah mengambil perjanjian agar beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wa an tuhsinu lil walidain wa bil walidain ihsana. Ai wa ahsinu bil walidain ihsanan. Wa an tuhsinu, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini secara mutlak wa bil walidaini ihsana. Maka segala bentuk perkara yang termasuk dalam kategori ihsan, ihsan dengan qaul, ucapan, ihsan berbuat baik dengan memberikan harta, membantu, berusaha untuk mendakwahi mereka sehingga mendapatkan hidayah jika memang belum mendapatkan hidayah sebelumnya, Ini di antara bentuk ihsan, wa bil walidaini ihsana. Kemudian walil aqriba wa lil aqrabina wa dzil qurba. Wa dzil qurba ay walil aqrabin. Dan berbuat ihsan, berbuat baik kepada karib kerabat. Berbuat baik kepada karib kerabat. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan sedekah terhadap karib kerabat. Selain bernilai sedekah, juga bernilai silatul arham, menyambung silaturahim. Demikian pula perjanjian yang disebutkan pada ayat ini, juga Allah sebutkan pada ayat yang lain yang ditujukan kepada kita semuanya, agar kita beribadah kepada Allah. Demikian juga agar kita berbuat ihsan kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga, jauh maupun dekat, dan seterusnya. Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 36. Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kepada Allah semata, janganlah menyekutukan Dia dengan sesuatu pun. Wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Walaupun ahad ini, perjanjian ini ditujukan kepada Bani Israel, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan perjanjian ini kepada kita semua agar kita melaksanakan ibadahnya kepada Allah. Demikian pula berbuat baik kepada orang tua. Demikian juga dari ayat ini pula kita mengerti betapa besar kedudukan kedua orang tua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan pada sekian banyak ayat. Demikian pula sekian banyak hadis perintah untuk berbakti kepada orang tua setelah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala walil auladi alladhina mata abuhum wa hum duna bulughil hulumi. Ini adalah makna al-yatama. Al-yatama jamak dari yatim. Jamak dari yatim. Siapa yatim? Adalah dia adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sebelum mencapai usia baligh. Walil aulad, dan berbuat baik kepada anak-anak yang mata abuhum, yang telah meninggal dunia ayah-ayah mereka, dalam keadaan wahum, dalam keadaan anak-anak tersebut belum mencapai usia al-hulum, belum mencapai al-ihtilam, yakni belum mencapai usia balig, belum balig. Walil muhtajina alladzina la yamlikuna ma yakfihim ma yasuddu hajatahum. Al-muhtajin ay al-masakin. Dan berbuat baik kepada orang-orang miskin. Berbuat baik kepada orang-orang miskin. Siapakah mereka? Al-muhtajin, orang-orang yang membutuhkan, yakni orang yang tidak memiliki apa yang bisa mencukupi kebutuhan mereka. Ma yakfihim, apa yang bisa mencukupi ya kebutuhan mereka. Wa yasuddu hajatahum, dan menutup hajat mereka. Ini adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan perlakuan yang baik, orang-orang lemah. Dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW mengatakan as-sa'i al-armalah wal-miskin kas-sa'im alladhi la yuftir wa kal-qa'im alladhi la yuftur. Orang yang as-sa'i, pada hadis ini as-sa'i, orang yang bergerak, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, dari lafaz as-sa'i menunjukkan bahwa orang yang memiliki harta semestinya dia mencari, tidak diam. Mencari, berusaha, membahas siapakah orang-orang yang membutuhkan. As-sa'i 'alal armalah, orang yang berusaha memberikan hak atau mengurusi wanita-wanita tua yang tidak memiliki suami, tidak mampu, demikian pula miskin, orang-orang miskin bagaikan orang yang berpuasa yang tidak berbuka, terus-menerus dia berpuasa karena Allah. Demikian pula dia terus-menerus melaksanakan ibadah sholat malam yang tidak pernah letih. Keutamaan yang besar yang didapati oleh orang yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan mereka. Wal miskin wal masakin. Kebutuhan orang-orang miskin. Bahkan di antara sebab dari sekian sebab orang-orang kaya mendapatkan rezeki. Demikian pula kaum muslimin mendapatkan pertolongan adalah karena orang-orang lemah, orang-orang miskin, karena doa mereka, demikian juga karena kesolehan mereka. Nabi SAW mengatakan, innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum bisolatihim wa du'aihim. Sesungguhnya atau hanyalah kalian ditolong. Coba untuk perhatikan hadis Nabi SAW. Hanyalah kalian ditolong dan diberikan rezeki dengan sebab orang-orang lemah di antara kalian. Dengan sebab orang-orang lemah di antara kalian diberikan rezeki, demikian pula ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan keutamaan mereka. Bisolatihim, disebabkan oleh solat-solat yang mereka lakukan, demikian pula wa du'aihim, doa-doa yang mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mayoritas mereka tidak tersibukkan dengan dunia, beribadah lebih khusyuk. Bagi orang-orang miskin, orang-orang lemah yang mendapatkan hidayah, maka di sini terdapat seruan bagi kita Ahlu Sunnah wal Jamaah, karena mayoritas kita adalah orang-orang fuqara, masakin, orang-orang yang berada di bawah atau di tingkatan tengah ke bawah. Semestinya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Islam dan muslimin mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Demikian pula hadis Nabi SAW, yadkhulu al-fuqara al-jannata qabla al-aghniya bi khamsina mi'ati amin. Sesungguhnya orang-orang fakir akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bi khamsi mi'ah am, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Tentunya mereka adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga menunaikan hak-hak Allah dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Summa qala rahimahullah taala, wa an taqulu lin-nasi athyabal kalami wa qulu lin-nasi husna. Dan hendaklah kalian berucap kepada manusia dengan athyabal kalam, ucapan yang baik, ucapan yang bagus, menjaga perasaan orang lain. Demikian juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lainnya. Wa qul li'ibadi yaqulu allati billati hiya ahsan. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Idfa' billati hiya ahsan. Memilih kata-kata yang terbaik. Kosakata kamus dengan bahasa yang tinggi, yang halus. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Dengan ahsan. Kalimat, kata-kata, kosakata yang terbaik. Kalau terpaksa ya untuk memilih kata yang lain, turun kepada kata yang di bawahnya namun derajatnya baik, tidak sampai kepada derajat yang jelek. Qala wa antaqulu, dan kalian mengucapkan, mengatakan kepada manusia dengan athyabal kalam, ucapan yang terbaik, ma'a ada'is salati wa ita'iz zakah, dan menegakkan salat serta menunaikan zakat. Thumma a'radtum, ini perjanjian Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Apa tanggapan mereka? Thumma a'radtum, kemudian kalian berpaling. Wa naqadtumul 'ahda, dan kalian membatalkan perjanjian tersebut. Ini mengingatkan Bani Israel yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingat. Dahulu kalian diambil perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kalian mengingkarinya, berpaling dan membatalkan perjanjian tersebut. Illa qalilan minkum, kecuali sebagian kecil dari kalian, sabata alaihi, yang kokoh menjalankannya. Dan demikianlah sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sedikit sekali dari orang-orang yang mau menunaikan hak tersebut serta kewajiban tersebut. Wa qalilun min ibadiyash syakur, sedikit sekali orang yang bersyukur. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, jika engkau penuhi permintaan mayoritas manusia, mereka pasti akan menyesatkanmu. Demikianlah sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, mayoritas manusia berpaling dari apa yang Allah janjikan atau apa yang Allah tetapkan bagi mereka, kewajiban-kewajiban yang mereka harus tunaikan. Wa antum mustamirruna fi i'radikum, dan kalian terus-menerus berpaling dari perjanjian tersebut. Ini mengingatkan Bani Israel. Summa qala Allahu 'azza wa jalla, wa idz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Wadhkuru ya bani Israel, dan ingatlah wahai bani Israel, hina akhadna 'alaikum 'ahdan mu'akkada fit tawrati, ketika kami mengambil perjanjian yang dikokohkan di dalam kitab At-Taurah. Perjanjian berikutnya. Apa itu? Yuharrimu safka ba'dikum dama ba'din. Allah mengharamkan, menumpahkan, Allah mengharamkan kalian atau sebagian kalian menumpahkan darah sebagian yang lainnya. La tasfikuna dima'akum, Allah mengharamkan sebagian kalian menumpahkan darah sebagian yang lainnya. Wa ikhraja ba'dikum ba'dan min diyarikum. Demikian pula Allah mengharamkan sebagian kalian mengeluarkan sebagian yang lainnya dari rumah-rumah kalian. Disebutkan dalam perkara ini di beberapa tafsir atau sebagian tafsir, tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala, bahwasanya Bani Israel atau Yahud ketika itu yang berada di Al-Madinah, mereka terbagi menjadi tiga qabail, tiga qabilah. Qabilah Qainuqa, demikian pula wa Banu Nadir, ini adalah khulafa'u Al-Khazraj, mereka yang bergabung dengan orang-orang Khazraj sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qainuqa dan Banu An-Nadir. Kemudian yang kedua adalah Banu Quraidah. Mereka adalah khulafa'u Al-Aus yang melakukan sumpah setia dengan kabilah Aus, kabilah besar di Al-Madinah. Di mana kedua kabilah ini adalah karangan kaum musyrikin sebelum datang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika terjadi perseteruan antara Al-Khazraj dan Al-Aus, maka masing-masing membela kelompoknya. Qainuqa dan Banu An-Nadir bersama dengan Khazraj berhadapan dengan Banu Qayrub, Banu Quraidah yang bergabung dengan Al-Aus, sehingga terjadi pertumpahan darah, orang Yahudi satu membunuh orang Yahudi yang lainnya, karena adanya perjanjian saling bersumpah setia di di antara mereka, ya, untuk membela temannya dari kalangan Al-Khazraj ataupun dari kalangan Al-Aus. Ini yang disebutkan pada sebagian tafsir. Padahal disebutkan, ya, di dalam Taurat mereka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling membunuh. Allah mengatakan di sini yang semakna dengan itu, la tasfikuna dima'akum, janganlah kalian menumpahkan darah-darah kalian. Wala tukhrijun anfusakum min diyarikum, dan janganlah kalian dan tidak boleh bagi kalian untuk mengeluarkan sebagian kalian dari rumah-rumah mereka. Tadi alasannya karena terjadi sumpah setia di antara mereka. Qala thumma i'taraftum bidzalik, kemudian kalian mengetahui hal tersebut, yakni mengetahui haramnya membunuh darah sebagian atas sebagian yang lainnya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula larangan mengeluarkan sebagian yang lain dari kalangan Yahudi. Wa antum tashhaduna ala sihhatihi, dan kalian menyaksikan akan kebenaran perjanjian tersebut. Thumma qala Allahu 'azza wa jalla, thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan min diyarikum tadhaharuna 'alayhim bil ithmi al 'udwan wa in ya'tukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaykum ikhrajuhum. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزٌّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. ثُمَّ أَنْتُمْ يَا هَؤُلَاءِ, kemudian kalian wahai orang-orang Yahud Bani Israel, يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, setelah ada perjanjian tidak boleh, ya, setelah Allah mengangkat perjanjian agar mereka tidak membunuh satu sama lain, ternyata apa? Kemudian kalian, sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Wa yukhriju ba'dukum ba'dan min diyarihim, dan sebagian kalian mengeluarkan sebagian yang lainnya dari rumah-rumah mereka. Wa yataqawwa kullu fariqin minkum 'ala ikhwanihi bil a'da' baghyan wa udwana wa yataqawwa kullu fariqin minkum, dan setiap kelompok dari kalian yataqawwa ala ikhwani bil a'da, dan setiap kelompok dari kalian saling mengokohkan untuk melakukan permusuhan terhadap saudaranya. Tadi kita sebutkan antara Bani Quraidah, Qainuqa, Bani Nadir, terjadi permusuhan di antara mereka karena membela Al-Khazraj, demikian pula Al-Aus, karena sumpah setia di antara mereka. Terjadilah apa yang terjadi, sehingga setiap kelompok dari kalian yataqawwa, kuat, kokoh ala ikhwanihi bil a'da, semakin kuat permusuhannya terhadap saudaranya sendiri. Baghyan wa udwana, karena sikap baghi, kezaliman dan melampaui batas. Wa iyatukum usara fi yadil a'da sa'aitum fi tahririhim minal asri, dan ketika yatukum datang usara, datang para tawanan dari tangan musuh, sa'aitum fi tahririhim, kalian berusaha untuk membebaskan mereka dari tawanan itu. Bidaf'il fidyah, dengan membayar denda. Kita tahu bagaimana peperangan, ya. Satu menawan yang lainnya yang terbunuh, adapun yang masih hidup ditawan. Maka terjadilah apa yang terjadi. Sebagian dari Banu Qainuqa menawan sebagian dari Bani Quraidah, sebagian dari Bani Nadir menawan sebagian dari Bani Quraidah, dan sebaliknya, karena kesepakatan di antara mereka, saling tawar menawan sama-sama orang Yahudi, orang-orang ahli kitab. ma'a annahu muharramun 'alaikum ikhrajuhum min diyarihim, dalam keadaan haram bagi kalian untuk mengeluarkan mereka dari negeri-negerinya. Padahal Allah sudah melarang tidak boleh membunuh, demikian pula tidak boleh mengeluarkannya. Ma aqbaha ma taf'aluna hina tu'minuna bi ba'dhi ahkami at-taurati wa takfuruna bi ba'd. Ma aqbahu, betapa jelek, betapa rendah apa yang kalian lakukan ketika kalian mengimani sebagian hukum-hukum Taurat dan mengkufuri sebagian yang lainnya. Falaisa jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa dhullan wa fadhihatan fid dunya. Maka tidak ada balasan bagi orang di antara kalian yang demikian ini, tidak ada balasan baginya kecuali dhullan, kerendahan, wa fadhihatan, demikian pula dibongkar aibnya di dunia. Seperti ini dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yaumal qiyamati yarudduhumullahu ila afdha'i al'adzabi finnar. Kemudian pada hari kiamat Allah mengembalikan mereka kepada azab yang paling pedih di dalam neraka. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidaklah lalai terhadap apa yang mereka kerjakan. Apa yang mereka laku. Allah tidaklah lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini falaisa jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa dhullan wa fadhihatan fid dunya. Maka tidak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian kecuali dhullan, kerendahan, wa fadhihatan fid dunya, dan pembongkaran aib, dibongkar aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Allah bongkar, Allah abadikan apa yang mereka berbuat karena melanggar ketetapan Allah, perjanjian Allah Subhanahu wa taala. Kata sebagian penyair, wa mahma takun 'inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'alan nasi tu'lami. Apapun akhlak perbuatan dari seorang yang jelek ketika dia melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak bertaubat kepada Allah, wa in khalaha takhfa 'alan nasi tu'lami, walaupun dia sembunyikan dari manusia akan diketahui pula. Illa man rahimahullah, kecuali orang-orang yang Allah rahmati, yang Allah tutupi aibnya. Demikian juga penyair yang lainnya mengatakan, satubdi lakal ayyamu ma kunta jahila wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwidi. Satubdi lakal ayyam, hari-hari berikutnya akan memperlihatkan kepada kalian, satubdi lakal ayyamu ma kunta jahila, perkara yang sebelumnya kalian tidak tahu, yang tersembunyi, akan berjalan bersamaan dan waktu perkara tersebut akan sampai kepadamu. Wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwidi, dan akan membawa berita kepadamu orang yang tidak bersusah payah untuk mencari berita. Ini ucapan sebagian penyair menyebutkan ya akan bahaya orang-orang yang berbuat kejelekan, kejahatan, kezaliman, perbuatan dosa yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah bongkar pada kehidupan dunia ini sehingga manusia pun mengetahui apa yang dia lakukan. Summa qala Allahu 'azza wa jalla ulaika alladhina ishtaraw al-hayata ad-dunya bil akhirah fala yukhaffafu 'anhumul 'adzab wa la hum yunsarun ulaika humul ladhina atharu al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah. Mereka adalah orang-orang yang ishtaraw, membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Kehidupan akhirat dijual dan dia lebih memilih kehidupan dunia. Mereka adalah orang-orang yang lebih mengedepankan kehidupan dunia alal akhirah daripada akhirat. Apa balasannya? Maka fala yukhaffafu anhumul azabu, maka tidaklah diringankan bagi mereka siksaan di akhirat. Walaisa lahum nasirun, dan mereka tidak memiliki penolong. Yang suruhum min azabillah, yang akan menolong dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala Allahu azza wa jal, wa laqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir rusul. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Wa laqad atayna Musa at-Taurah. Al-Kitab ay at-Taurah. Sungguh kami telah berikan kepada Musa kitab Taurah. Wa atba'nahu bi rusulin min bani Israel, dan kami ikutkan setelah dia para rasul bi rusulin, dengan mendhammah sin bi rusulin, juga bisa dengan mensukun bi ruslin. Dan telah kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami ikutkan setelah Musa para rasul dari kalangan Bani Israel. Kemudian ditutup oleh rasul yang terakhir dari Bani Israel, Nabi Isa alaihissalam. Wa atayna Isa ibn Maryam al-mu'jizati al-wadihat, dan kami berikan kepada Isa bin Maryam al-mu'jizat, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan bahwa beliau adalah utusan Allah. Karena Bani Israel bersikap membangkang, banyak mendustakan. Antum lihat sendiri bagaimana sikap mereka terhadap Nabi Musa alaihissalam. Sehingga Allah utus Nabi Isa dengan membawa mu'jizat al-wadihat. Al-mu'jizati al-wadihat, mu'jizat yang terang, yang jelas. Menghidupkan yang mati, menyembuhkan adras, demikian pula membuat burung dari tanah, dan semisalnya. Ayat-ayat, mu'jizat-mu'jizat yang menunjukkan bahwa beliau adalah utusan Allah. Wa qawwainahu bi Jibrila alaihi salam, ruh al-Qudus. Dan kami kuatkan Isa dengan ruh Al-Qudus, yaitu Jibril alaihissalatu wassalam. Ruh Al-Qudus adalah Jibril alaihissalam, sebagaimana dikatakan para ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Afakullama ja'akum rasulun biwahyin min indillah, apakah setiap kali datang kepada kalian seorang rasul membawa wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, la yuwafiqu ahwa'akum, yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian. Apakah setiap datang rasul yang membawa wahyu dari Allah yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, ista'laytum alaih, kalian mengangkat diri, menjunjung diri kalian, sombong. Istakbartum. Kemudian fakadzabtum fariqan ay minar rusul, kemudian kalian dustakan sebagian rasul tersebut. Wa taqtuluna fariqan, dan kalian membunuh sebagian rasul yang lainnya. Sebagian ahli tafsir menyebutkan di sini fariqan kadzabtum, di sini dengan bentuk madhi kadzabtum, kemudian wa fariqan taqtulun dengan fi'il mudhari'. Dengan fi'il mudhari' wa fariqan taqtulun. Ada menyebutkan, mengisyaratkan bahwa kalian berusaha pula untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Buktinya apa? Buktinya mereka berusaha untuk meracun Rasulullah alaihi salatu wassalam. Thumma qala Allahu azza wa jal, wa qalu kulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. وقال بني إسرائيل لنبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم, dan berkatalah bani Israel kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qulubuna mughtatun mughtatun, qalbu kami sudah tertutup, la yanfudhu ilaiha qauluka, tidak akan menembus kepada kalbu kami ucapanmu. Ucapanmu tidak akan sampai kepada kami. Walaisal amru kama idda'u. Perkaranya bukan seperti apa yang mereka klaim. Mereka sangka, mereka duga. Bal qulubuhum mal'unatun matbu'atun matbu'un 'alaiha. Namun kalbu-kalbu mereka dilaknat oleh Allah dan matbu'un 'alaiha, sudah dicap, distempel, ya. Sudah dicap tidak bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Matbu'un 'alaiha illa man rahimahullah. Wa hum matruduna min rahmatillah bal la'anahumullah. Ini makna laknah. Makna laknah, ada pula yang menyebutkan laknah, ada laknat. Di antara konsekuensi dari laknat itu adalah at-tard min rahmatillah. Sebagian memaknai bahwa laknat adalah laknat yang mana di antara konsekuensinya adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Ada pula yang mengatakan bahwa laknah ay at-tardu min rahmatillah. Sebagaimana di sini. Bal la'anahumullah bikufrihim wa hum matruduna min rahmatillah bisababi juhudihim. Mereka dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh juhudihim, pengingkaran mereka, kekufuran mereka. Untuk melihat, ya, al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan yang mereka lakukan. Bikufrihim, ya. Karena kekufuran mereka, mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak berbuat zalim kepada siapapun. Fala yu'minuna illa imanan, fala yu'minuna illa imanan qalilan la yanfa'uhum fa qalilan ma tu'minun. Maka mereka tidak beriman kecuali keimanan yang sedikit, keimanan yang tidak bermanfaat bagi mereka. Wallahu a'lam bissawab. Nakfi bihadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.